قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam. Tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, para pemirsa yang saya cintai dan muliakan, rahmani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Beliau sebutkan yang berkaitan dengan penetapan nama, sifat atau perbuatan Allah Jalla wa'ala, dan bahwa seluruh sifat Allah Jalla wa'ala, baik itu sifat yang zatiyah ataukah sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendaknya Allah, itu semuanya harus kita imani sebagai sifat Allah yang hakiki, sebagai sifat yang Allah yang asli, sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, karena akal kita tidak sampai ya, ke situ. Yang kedua, seandainya kita memperbagaimanakannya, maka yang terbesit di hati kita adalah ya, serupa dengan makhluk. Dan itu ya, sesuatu yang Allah harus disucikan darinya. Yang kedua, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah adalah kesyirikan dan penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang ketiga, tidak boleh ditolak. Karena menolak ayat-ayat dan atau menolak sifat-sifat Allah yang telah Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ini adalah sebuah pendustaan terhadap Allah, pengingkaran terhadap Allah. Dengan kata lain, berarti tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, tidak boleh menta'wilnya. Tidak boleh menyelewengkan ayat dan hadis tersebut dari maknanya yang tersurat kepada makna yang tidak tersurat, kepada makna lain yang tidak ditunjuk oleh lafaz konteks yang ada dalam ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa tidak boleh? Karena mentakwil suatu zahir dari ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dalil yang dibenarkan, ini adalah bentuk berbicara tentang Allah Jalla wa Ala tanpa ilmu. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak mentakwil ini. Yang ketiga, menyelisih jalannya mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka mengimani dan menyampaikan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sebagaimana zahirnya. Ya, sebagaimana zahirnya tanpa ta'wil, tetapi itu semuanya diimani sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditolak. Dan alasan yang berikutnya, karena itu menyelisih zahir dari nas. Dan dalam bahasa Arab, ini namanya sebuah ucapan dipahami sebagaimana zahirnya, selama tidak ada indikasi yang memalingkan konteks tersebut dari zahirnya. Naam. Berikut ini kata beliau, wa nu'minu bi anna Allah 'azza wa jalla 'aliyyun 'ala khalqihi bi dhatihi wa sifatihi li qawlihi ta'ala wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa 'ala maha tinggi atas seluruh makhluknya, dan makhluknya yang paling tinggi adalah 'arsy, sebagaimana 'arsy adalah makhluknya yang paling besar. Tiada makhluk yang lebih tinggi daripada 'arsy. Naam. Kita mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala maha tinggi atas seluruh makhluknya. dengan zatnya dan sifat-sifatnya. Hal ini kita imani sebagai sifat Allah Jalla wa'ala karena firman-firman Allah Jalla wa'ala yang memberitakan hal ini dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma' as-salaf. Di antara ayat Al-Quranul Karim adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, dan ia maha tinggi lagi maha agung. Dan juga firman Allah Jalla wa'ala yang tertera pada surat Al-An'am ayat 18, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, dan ia Al-Qahir yang maha menang di atas seluruh hamba-hambanya. Lihat makna fauqa yang tidak bisa ditakwil dengan makna selain di atas. Nah, fauqa di atas hamba-hambanya. Ya, tidak memiliki makna kecuali di atas. Wahwal hakimul khabir, dan dia maha hikmah lagi maha khabir, mengetahui segala sesuatu yang terlihat maupun yang tersembunyi. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yudabbirul amr. Ialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian ia beristiwa di atas 'arsh yudabbirul amr, mengatur semua perkara, baik perkara bumi, perkara langit, ialah yang memberikan perintah. Naam. Kemudian kata Syekh, wastiwa'uhu 'alal 'arsy علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. Dan istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsh adalah ketinggiannya di atas arsh, bukan sekedar menguasainya. Allah Jalla wa'ala beristiwa di atasnya, maksudnya Allah maha tinggi di atas arsh dengan zatnya dan ketinggian, namun ketinggian Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya dan di antaranya adalah di atas arsh, ya, adalah ketinggian yang khusus. Maksud yang khusus yakni yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala, tidak menyerupai ketinggian istiwanya manusia atau makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk berada di atas sesuatu karena dia membutuhkan sesuatu itu, atau bahkan ketika seorang makhluk berada di atas sesuatu, maka sesuatu tersebut, tempat tersebut telah meliputinya. Ini pada makhluk. Tidak demikian dengan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Sebagaimana sifat mendengar, melihat zat wujudnya Allah Jalla wa'ala, itu tidak menyerupai dengan zat wujud pendengaran, ya, atau sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Maka demikian pula sifat istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy-Nya. Allah maha tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang sesuai, yang khusus dengan keagungan dan kemuliaannya. La yu'lamu kayfiyatuhu illa hu. Tiada yang mengetahui hakikat bagaimana istiwanya Allah Jalla wa'ala kecuali dirinya sendiri. Tidak boleh kita mengatakan istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy-Nya, iyadzan billah, itu seperti duduknya saya di atas kursi sambil menggoyang-goyangkan kaki. Ini ucapan yang kufur. Ini ucapan yang kufur. Karena ini menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan amat disayangkan sebagian para da'i atau sebagian mereka yang dinisbatkan kepada ilmu, dan bahkan sebagian mereka dianggap sebagai ulama karismatik, berani berdusta terang-terangan dengan menisbatkan kepada dakwah, kepada ulama sunnah, kepada ustaz-ustaz yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, bahwa mereka mengatakan Allah beristiwa di atas arusnya, bersamaan di atas arusnya sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Iyadan billah. Ini ucapan yang kufur. Ya. Mengatakan Allah yang demikian. Kemudian menisbatkan ucapan tersebut kepada dakwah as-salaf, dakwah as-sunnah, itu sebuah kedustaan. Menisbatkannya kepada ustaz-ustaz yang dikatakan wahabi dengan tanda kutip. Buktikan. Dalam kitab apa mereka berkata demikian? Dalam kesempatan apa mereka menyampaikan demikian? Jangan suka ya, menisbatkan kepada manusia hal-hal yang tidak mereka ucapkan. Karena memang sebagian orang, sya'nuhu, hobinya memang berdusta. Senjata terakhirnya adalah dusta, fitnah, dan memprovokasi umat, terkhusus orang-orang awam yang mudah terprovokasi. Nah, dusta, fitnah, dan provokasi. Ini senjata jitu dan senjata yang terakhir, ya, orang-orang yang menolak kebenaran dengan hawa nafsunya, yang diistilahkan oleh para ulama ahlul ahwa atau dengan istilah ahlul bid'ah. Nah, sungguh dahulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala dituduh sebagai Syiah hanya karena beliau menyuruh manusia untuk mencintai ahlul bait. Atau ada juga yang menuduh beliau sebagai nasibah, orang yang mencela para sahabat Nabi atau ahlul bait, karena beliau mengajak kaum muslimin untuk mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka bukan ahlul bait. Nah, sekali lagi, fitnah, dusta, dan provokasi terhadap ulama-ulama yang berada di atas kebenaran, ini adalah senjata jitu dan jurus terakhir ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Naam. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beberapa ayat di atas beliau sebutkan untuk menerangkan kepada kita dua sifat Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, sifat tinggi Allah Jalla wa Ala yang mutlak. Sebelum Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi, dan sebelum Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy, Allah telah bersifat tinggi. Tinggi sifat-sifatnya dan tinggi dengan zatnya. Jadi jangan ada yang berkata berarti sebelum Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah tidak bersifat tinggi lah. Wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Allah Maha tinggi di atas segala sesuatu. Allah Maha tinggi di atas segala sesuatu. Yang kedua, kita meyakini Allah Jalla wa'ala, antara sifat ketinggian Allah Jalla wa'ala adalah apa yang dia beritakan di dalam beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, bahwa dia beristiwa di atas arsy. Istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy itu tidak bertentangan dengan sifat ketinggiannya yang telah ada pada diri, yang telah dimiliki oleh Allah sebelum adanya arsy. Kenapa? Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Ya? Adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dan Allah di atas seluruh makhluk. Dan Allah beristiwa di atas arsy bukan karena Allah butuh kepada arsy bagaimana halnya makhluk. Dan mengatakan Allah beristiwa di atas arsy bukan berarti kita mengatakan atau berkeyakinan bahwa Allah diliputi oleh tempat, oleh arsy. Itu pada makhluk. Seorang makhluk berada di atas singgasananya, maka singgasananya telah meliputinya. Atau karena ia telah membutuhkannya. Itu sifat makhluk. Adapun Allah Jalla wa'ala huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Maha Mulia. Dan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa bagi Allah Jalla wa'ala dengan Allah Jalla wa'ala, dan ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sekali lagi, tidaklah kita mengimani dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat istiwa di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas arusnya, terpisah dari makhluknya. Ia maha besar, tiada yang meliputinya, dan ia maha kaya, tidak pernah butuh kepada makhluknya. Semua itu kita imani karena Allah yang telah memberitakan di dalam sekian ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma as-salaf. Seandainya tidak ada ayat dan hadis atau ijma dalam hal ini, maka tentunya kita tidak akan berani berkeyakinan demikian. Ya. Tidak akan berani berkeyakinan demikian. Dan akidah bahwa Allah beristiwa di atas arsy ini merupakan di antara akidah, perkara akidah yang cukup fundamental dan cukup mendasar di dalam Islam. Oleh karena ya, sangat disayangkan tatkala permasalahan ini dijadikan sebagai permasalahan khilafiyah, pembahasan yang terlalu dalam, terlalu sensitif untuk dibahas katanya. Dan lebih parah dari itu, justru yang mereka menganggap akidah yang mengatakan Allah beristiwa di atas langit, di atas arsy adalah akidah yang kufur dan murtad. Ya dan billah. Padahal akidah tersebut adalah akidah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang memberitakan demikian, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, thumma istawa ala al-arsy, wa huwa al-aliyyul azim, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, wa huwa al-hakimul khabir. Hadis-hadis Nabi SAW juga demikian. Ya dan billah. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam banyak hadisnya, bahwa Islam yang murni, Islam yang sesungguhnya di akhir zaman, di masa yang telah jauh dari masa beliau dan para sahabatnya, akan benar-benar berada di dalam keasingan, sehingga orang-orang yang berada di atas Islam yang murni, dia akan merasakan itu seperti kalqabidhi ala jamar, seperti menggenggam bara api. Tuba lil ghuraba, syurga kebahagiaan untuk mereka yang asing atau terasingkan karena kebenaran. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, bahwa dalil yang menerangkan bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat tinggi di atas seluruh makhluknya dan di atas arusnya adalah dalil dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma', dan al-ijma'. Nah. Baik, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, maka ada tiga bentuknya, konteksnya. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua perbuatan, dan yang ketiga iqrar dari beliau terhadap orang yang berkata atau berkeyakinan demikian. Adapun sabda beliau, maka di antaranya adalah apa yang beliau ucapkan atau selalu beliau ucapkan di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah jalla wa ala yang maha tinggi. Seandainya Allah bersifat di mana-mana, maka beliau akan menyatakan maha suci Allah yang berada di mana-mana. Maha suci Allah yang tidak di atas, yang tidak di bawah, yang tidak di kanan dan tidak di kiri. Tetapi beliau menyatakan maha suci Allah yang berada, yang maha tinggi. Maha suci Rabbu yang maha tinggi. Dan ini beliau ucapkan. Dan juga seluruh umatnya ketika sujud, tatkala mereka meletakkan dahi mereka di tempat yang rendah. Di permukaan bumi. Subhanallah. Bukan ketika mereka sedang berdiri. Tetapi ketika mereka meletakkan anggota tubuh mereka yang paling tinggi, yang paling atas, ya, di permukaan bumi, di lantai, ya, mereka mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini menunjukkan bahwa ketinggian Allah Jalla wa'ala, ya, sifat ketinggi Allah Jalla wa'ala itu mencakup tinggi sifatnya dan tinggi, ya, maha tinggi dengan zatnya. Maha tinggi dengan zatnya. Seandainya maha tinggi hanya dengan sifatnya, maka subhana rabbiyal a'la tidak hanya diucapkan ketika di sujud. Ya. Tidak ada sisi kesinkronannya dengan bentuk sujud. Oleh karena kata Syekh, sisi pendalilan dari hadis tersebut, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, annahu wasafa Allah ta'ala bi annahu al-a'la. Nabi SAW mensifati Allah Jalla wa'ala bahawa Allah maha tinggi. Hina kana al-insan as-sajidu huwa al-asfal, fa'ala syai'in fil insan huwa al-ra's, alladhi minhu al-jabah yadha'uha as-sajidu ala al-ardi muwaziyan liqadamih. ففي هذه الحال التي وضع الإنسان نفسه في أسفل شيء يتذكر رب الأعلى الذي هو فوق كل شيء. Tatkala seorang yang sedang sujud, orang yang sedang sujud meletakkan kepalanya, yang dahinya yang merupakan anggota tubuhnya yang paling berada di atas, yang paling tinggi, dia letakkan di bumi, di tanah, di lantai, menjadi sejajar dengan kedua kakinya tatkala dia sujud. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, dia mengingat dan mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, yang berada di atas segala sesuatu. War Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tidak pernah sekalipun beliau mengatakan Maha suci Rabbku yang berada di mana-mana. Tidak pernah pula beliau mengatakan Maha suci Rabbku yang tidak di atas, yang tidak di bawah, yang tidak di kanan dan tidak di kiri. Ini dari sisi ucapan beliau. Nah, adapun dan dari perbuatan beliau, kata Syekh, fa innahu sallallahu alaihi wasallam khatabann nasa fi yaumi Arafah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah di musim haji pada hari Arafah kepada manusia, maka beliau menyatakan ala hal ballagh, ala hal ballagh, ala hal ballagh sebanyak 3 kali. Bukankah aku telah menyampaikan, bukanlah aku telah menyampaikan, bukankah aku telah menyampaikan. Maka para sahabat menjawab benar wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, yarfa'u isba'ahu ila sama, sembari mengangkat jari beliau ke langit, wen kutuha ilan nas, kemudian beliau mengarahkannya ke manusia. Allahumma syhad, ya Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah atas mereka, sambil mengisyaratkan ke atas. Ini perbuatan beliau menunjukkan Allah Jalla wa Ala berada di atas segala sesuatu. Nah, seandainya Allah tidak berada di atas, maka beliau tidak akan menunjukkan ke atas ketika mengucapkan ya Allah persaksikanlah atas mereka. Nah, seandainya Allah di mana-mana, beliau akan mengatakan ya Allah, Allah masyhad. Atau tidak menunjukkan jarinya ke atas jika Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan dan tidak di kiri. Coba lihat dari sisi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Kalau ada yang berkata, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa in qala mubtadi'un, jika ada ahlul bidah mengatakan hadza yuradu bihi ulu sifat wa laysa ulu dzat. Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam jari jemarinya ke atas, ya, ke langit ketika mengucapkan Allahumma syhad, itu untuk menunjukkan ketinggian sifat Allah, bukan untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa Allah maha tinggi dengan zatnya, kata ahlul bidah. Kemudian ahlul bidah juga menyatakan, dan seandainya mereka juga mengatakan wala dalila indakum ala ta'yinihi an huluwu zat, sungguh kalian tidak memiliki dalil yang memastikan Allah maha tinggi dengan zatnya. Wa'idhan, dan juga kata mereka, lama asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbi'i, hal hiya isyaratu tauhidin am isyaratu jihad? Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam jari jemarinya ke atas langit, itu isyarat yang menunjukkan tauhid ataukah isyarat yang menunjukkan ke arah? Nah, karena isyarat itu taqtadhi ru'yatal musyir ila al musyar. Karena seseorang mengisyaratkan jarinya itu pasti kepada sesuatu yang dia bisa melihatnya, ya, yang menunjukkan dia melihatnya. Ru'yatal musyir ilal musyari ilaih, kata mereka demikian. Ini filsafat, gak mungkin seorang menunjukkan sesuatu, ya, mengarahkan itu, ini, kecuali kepada sesuatu yang dia memang melihatnya. Dan Allah tidak dilihat. Di saat itu ketika beliau dalam khutbah tersebut. Berarti isyarat beliau ke atas dengan jarinya itu bukan bermakna isyarat tempat. Ya. Tetapi isyarat sifat. Ya. Karena beliau tidak melihat Allah ketika mengisyaratkan jarinya saat itu. Kata mereka. Ini tiga alasan ahli bidah. Kata Syekh, kalau ada ahli bidah yang membantah hadis di atas, bahwa di antara dalil sunnah fi'liyah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa Allah berada di atas langit, ya, memiliki sifat tinggi dengan zat-Nya, beliau jelaskan dengan perbuatannya adalah ketika beliau menyampaikan khutbah di hari Arafah, maka beliau menyatakan Allahumma syahad, beliau mengangkat tangannya ke atas kemudian menyatakan Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah. Nah, andai kata hadis ini ditolak dan dita'wil oleh ahlul bidah dengan tiga alasan mereka. Yang pertama, bahwa isyarat Nabi tersebut, ya, itu untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Tinggi dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Yang kedua, mereka mengatakan, seandainya mereka mengatakan, tidak ada dalilnya yang menerangkan bahwa Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Yang ketiga, bahwa isyarat Nabi SAW ke langit dengan jari jemarinya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, isyarat untuk menunjukkan tempat, ya. Atau yang kedua, isyarat yang menunjukkan Allah Jalla wa'ala Maha Esa. Ya. Dan yang benar kata mereka, ini isyarat yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, bukan isyarat yang menunjukkan Allah berada di atas. Ya. Kenapa? Karena seseorang tidak karena yang namanya isyarat itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali kepada sesuatu yang telah ia lihat, yang sedang ia lihat, dan di saat itu Allah tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikatakan isyarat beliau dengan jarinya tersebut untuk menunjukkan keberadaan Allah jalla wa ala. Jelas ya? Ya, ini tiga syubhat mereka. Naam. Berikut ini jawabannya. Untuk paham syubhat dulu ya. Yang lebih penting lagi, jawabannya harus lebih paham. Jangan sampai syubhatnya paham dan mungkin jawabannya justru enggak paham. Ini bahaya. Ya. Barakallahu fik. Naam. Jawaban yang pertama, untuk jawab ucapan mereka yang menyatakan bahwa isyarat Nabi dengan jari-jemarinya ke atas itu untuk menerangkan ketinggian sifat Allah, bukan untuk menerangkan ketinggian zat-Nya. Maka kita katakan, kata Syekh, "Man qala lakum innal murada uluwus sifah?" Siapakah yang berkata kepada kalian bahwa ini maksud dengan perbuatan beliau tersebut adalah untuk menjelaskan ketinggian sifat Allah, bukan ketinggian zat-Nya. Faqauluhu, karena sabda Nabi SAW, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Tinggi, mutlak umum, mencakup sifat dan mencakup zat-Nya. Subhana Rabbi, Maha Suci Rabbku Al-A'la, yang Maha Tinggi, umum. Ya. Seandainya yang dimaksud adalah Maha Tinggi sifat-Nya, tentu Nabi akan mengatakan Subhana Rabbi Al-A'la sifatuhu, yang Maha Tinggi sifat-sifat-Nya. Naam. Wa yunasibu nuzul al-insani al-hissiyya al-ulu al-hissi. Dan ini sesuai dengan posisi seseorang ketika dia merendahkan dirinya dengan meletakkan bagian tubuhnya yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling di atas, ya, ke lantai, ke tanah ketika sujud, kemudian dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Dari sisi bentuk seorang manusia di saat mengucapkannya itu menunjukkan, ya, Subhana Rabbiyal A'la mencakup zat dan sifat-Nya. Karena seandainya yang dimaksud dengan Subhana Rabbiyal A'la hanya sifat-Nya, maka tidak harus dengan, ya, meletakkan bagian tubuh yang paling di atas, yang paling tinggi, ke tempat yang paling bawah, menjadi sejajar dengan kedua kaki. Oleh karenanya juga ketika kita berada di tanjakan, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika turunan dengan kendaraan kita, kita dianjurkan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Nah, seandainya yang dimaksud dengan Maha Tinggi itu hanya sifat, maka enggak ada kesinkronannya ucapan itu dianjurkan untuk diucapkan di saat kita sedang merendahkan diri kita, ya, anggota tubuh kita yang paling di atas, ya, menjadi, ya, di bawah dan sejajar dengan anggota tubuh yang lainnya, dengan kaki, anggota tubuh yang paling di bawah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, mereka mengatakan bahwa isyarat Nabi dengan jari jemarinya ke atas langit itu bisa jadi, ya, maksudnya untuk menjelaskan Allah Maha Esa, bukan untuk menjelaskan keberadaan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka kata Syekh, apakah ketika beliau mengisyaratkan jari telunjuknya atau jarinya ke atas langit, beliau mengucapkan La ilaha illallah, sehingga dikatakan bahwa isyarat beliau tersebut untuk menjelaskan Allah Maha Esa? Kan tidak. Bahkan yang beliau ucapkan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, ini menunjukkan bahwa isyarat beliau dengan jarinya ke atas langit bukan untuk menjelaskan, sekedar menjelaskan Allah Maha Esa, tetapi untuk menjelaskan keberadaan Allah yang Maha Tinggi. Yang berikutnya, adapun alasan mereka bahwa yang namanya isyarat tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang melihat apa yang ia isyaratkan, kita katakan ini kaidah yang enggak benar. Yang pertama, kaidah ini tidak dibangun di atas Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula dipahami dalam bahasa Arab. Betapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah menggunakan kata isyarat, zalika, ulaika dan seterusnya kepada sesuatu, kepada sesuatu yang tidak terlihat. Allah sebutkan, isyaratkan, itulah balasan orang-orang yang beriman, itulah pahalanya, dan hal-hal lain yang tidak terlihat untuk dipahami. Ini menerangkan kepada kita bahwa isyarat tidak harus kepada sesuatu yang terlihat. Nah, Allahu Akbar. Dalil bentuk dalil yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu, yang ketiga, dalil ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-iqrariyah, pengikraran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengucapkan akidah ini. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dengan nomor 537 dari hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Beliau memiliki seorang jariyah, budak wanita. Nabi SAW bertanya kepadanya, Aynallah, di manakah Allah? Qalat, dia menjawab, Fis sama, di atas langit. Karena di antara makna fi dalam bahasa Arab adalah, ya, ala. Fis sama, ya, di atas langit. Seperti firman Allah, La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan menyalib kalian, ya, di, ya, fi, ya, pelepah-pelepah kurma. Ini di atas pelepah-pelepah kurma. Fasiru fil ardh, berjalanlah kalian fil ardh, bukan di dalam bumi tapi di atas bumi. Atau fi di sini diterjemahkan dengan di, ya, tapi as-sama diterjemahkan dengan makna, salah satu dari makna sama dalam bahasa Arab, yaitu setiap sesuatu yang berada di atas. Oleh karena orang Arab terkadang menyebutkan saqful bait dengan sama, atap rumah dengan sebutan sama. Dan ini juga bantahan kepada mereka yang mengingkari pertanyaan di manakah Allah. Seakan-akan mereka lebih mengagungkan Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seandainya tidak boleh menanyakan di manakah Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menanyakannya. Seandainya itu bertentangan dengan nilai-nilai pengagungan kepada Allahu Jalla wa'ala. Di sini malah justru Nabi SAW yang melemparkan pertanyaan ini. Aynallah? Di manakah Allah? Tatkala dia menjawab di atas langit atau di ketinggian, maka Nabi pun berkata kepada Muawiyah ibnu Hakam, A'tiqha fa'innaha mu'minah. Beliau memberikan nasihat kepada Muawiyah, merdekakan budak sahayamu ini karena sungguh dia telah beriman. Jawaban dia terhadap pertanyaan di atas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah di atas langit, membuat Nabi mengatakan dia beriman. Ini menunjukkan bahwa keyakinan Allah berada di atas langit adalah keyakinan yang sesuai dengan iman, sesuai dengan rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala, dan merupakan pokok keimanan. Sampai-sampai Nabi SAW memastikan dia beriman dengan jawabannya tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini, kata Syekh, fa'aqarraha ala qawliha fis sama. Nabi membenarkan, mengikrarkan ucapannya tersebut yang mengatakan Allah di atas langit. Kemudian Nabi mengatakan, merdekakan dia, karena dia adalah budak yang beriman. Subhanallah. Ya. Seandainya itu ucapan yang salah dan mungkar, pasti Nabi akan mengingkarinya. Jangan kamu katakan di atas langit, tetapi katakanlah Allah tidak di langit, tidak di bawah, tidak di kanan, dan tidak di kiri. Justru Nabi benarkan, dan Nabi tidak akan mungkin membenarkan sesuatu yang salah atau diam dari sebuah kesalahan yang dilakukan di depan beliau. Ya. Oleh karenanya dalam ilmu usulul fiqh disebutkan kaidah ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi SAW menunda penjelasan tentang sesuatu di waktu yang dibutuhkan. Sebagian orang berusaha ingin mentakwil hadis ini yang lazim dari ucapan dia tersebut, takwilnya tersebut seakan-akan dia ingin mengatakan Nabi SAW tidak konsisten dalam mengajarkan akidah. Kata mereka, Nabi berkata demikian karena di depannya adalah budak sahaya wanita yang IQ-nya tidak seperti IQ-nya Abu Bakar dan yang lain-lainnya. Tetapi tatkala Nabi bersama dengan Abu Bakar, Nabi menyatakan, La tahzan innallaha ma'ana, wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, katanya. Nah, kemudian orang ini mengatakan, silakan anda ingin belajar akidah kepada budak wanita yang masih kecil, ataukah anda ingin belajar akidah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu? Subhanallah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup aneh dan konyol, ya, bin menyimpang. Serta membingungkan dirinya sendiri yang melemparkan pertanyaan tersebut. Kita terkadang bingung juga mendengar pertanyaan seperti itu, tapi kebingungan kita bukan karena tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang menyimpang tersebut, tetapi kita bingung ketika melihat ada orang yang melemparkan pertanyaan seperti itu. Kok bisa pertanyaan yang konyol seperti itu keluar dari seseorang dianggap berilmu? Adapun pertanyaannya bahwa ucapan mengatakan anda ingin belajar akidah kepada Abu Bakar ataukah kepada budak sahaya wanita, maka kita katakan, kenapa pertanyaan seperti ini bisa muncul? Apakah ketika kita menyatakan Allah berada di atas langit dan beristiwa di atas arsy, kita hanya berdalil dengan ucapan Abu Bakar atau berdalil dengan ucapan seorang budak sahaya wanita? Kan tidak. Dalil yang kita gunakan dalam hal ini ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang lainnya, dan dalam hadis ini juga sabda Nabi. Seandainya budak sahaya ini berkata, hanya seorang budak sahaya berkata tanpa ada Nabi di depannya dan bukan di masa Nabi, maka tentunya kita tidak akan menjadikannya hadis. Tetapi ini ucapan dia yang mengatakan Allah di atas langit karena pertanyaan Nabi kepada dia, di manakah Allah? Kemudian Nabi pun diam membenarkan ucapannya tersebut. Dan definisi hadis dalam ilmu mustalah hadis itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi. Apakah itu ucapan, perbuatan, ataukah ikrar? Ikrar Nabi itu adalah hadis. Sebagaimana perbuatan dan ucapan Nabi adalah hadis. Nah, barakallahu fik. Hadanallahu wa iyyak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syubhat, jawaban untuk syubhat yang kedua, bahwa Nabi berkata demikian kepada budak sahaya tersebut karena dia seorang anak kecil yang mana EQ dia menuntut Nabi menjelaskan demikian. Tetapi ketika Nabi bersama Abu Bakar, Nabi menyampaikan hal yang berbeda. Nabi mengatakan, jangan kamu bersedih, ya, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama kita. Maka jawabannya yang pertama, kok bisa pertanyaan yang konyol tersebut bisa muncul, ya, dari seseorang yang mendengarkan, yang telah mendengar dua hadis Nabi ini. Ya. Itu karena kecerdasannya, ataukah karena kedunguan seseorang dalam memahami hadis Nabi. Seandainya pertanyaan yang seperti itu muncul karena kecerdasan seseorang, maka sungguh pertanyaan seperti itu atau kesimpulan yang seperti itu telah muncul dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'un tabi'in, empat imam mazhab, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, atau bahkan Imam Nawawi yang mensyarah hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ataukah ulama-ulama yang lainnya. Tapi tidak ada di antara mereka yang memberikan kesimpulan yang seperti itu. Tidak ada satupun ulama memberikan kesimpulan yang seperti itu. Yang mengatakan bahwa ketika bersama budak sahaya, yang masih anak-anak, karena EQ-nya masih rendah, maka Nabi menjelaskan tentang akidah seperti itu. Nabi iyakan bahwa Allah itu di atas langit. Tetapi ketika bersama orang-orang yang EQ-nya tinggi seperti Abu Bakar, Nabi enggak mengatakan Allah di atas langit, tetapi Nabi mengatakan innallaha ma'ana. Ada dari ulama yang memberikan kesimpulan yang seperti itu? Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, apa maksud Anda menyampaikan hadis Nabi innallaha ma'ana kepada Abu Bakar? Bahwa Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan bersedih, sungguh Allah bersama kita. Kalimat ma'iyah berarti ini menunjukkan tempat. Bersama kita. Bukankah Anda mengingkari Allah bertempat? Ya kan? Ini yang pertama. Ya. Anda mengatakan, tidak boleh mengatakan Allah bertempat. Nah, ketika Anda menyatakan, ya, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, bahwa Allah itu ma'ana bersama kita, berarti bertempat kan? Yaitu saat itu bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Berarti Anda telah mengingkari akidah Anda sendiri yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah bertempat. Karena tatkala Anda mengatakan Allah bersama kita, atau bersama Nabi dan Abu Bakar saat beliau mengucapkan tersebut, berarti Anda telah mengatakan Allah bertempat, yaitu bersama Abu Bakar dan Rasulullah saat Nabi mengucapkannya. Lah, bukankah Anda mengatakan tidak boleh meyakini Allah bertempat? Jelas ya? Jawaban yang ketiga, Nabi sama sekali tidak pernah mengatakan kepada Abu Bakar Allah tidak di atas langit. Bahkan Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan Abu Bakar orang yang paling sering dengan Nabi. Nabi membacakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyitawa, itu kepada Abu Bakar beliau baca. Beliau juga membaca wahwal 'aliyyul 'adzim tsummastawa 'alal 'arsy. Itu Nabi bacakan dalam salat 5 waktu dan ketika wahyu itu turun. Karena orang yang paling sering bersama Nabi adalah Abu Bakar. Baik di dalam salat, dalam safar, ataukah dalam jihad. Nah. Maka bagaimana mungkin Anda mengatakan, bagaimana Anda mengatakan Nabi tidak pernah berkata, tidak menyampaikan kepada Abu Bakar Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Lah, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apakah Nabi enggak pernah membacakannya kepada Abu Bakar? Subhanallah, kok bisa aduh. Ya. Yeah? Saya sendiri bingung ingin membahasakan apa. Ingin membahasakan kenapa? Bagaimana Anda mengatakan Nabi tidak pernah menyampaikan kepada Abu Bakar Allah di atas langit, Allah di atas arsy? Apakah Abu Bakar tidak pernah mendengar ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa 'alal 'arsy wa huwal 'aliyyul 'adzim wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir? Hah? Kepada Abu Bakar, atau minimalnya Abu Bakar enggak pernah mendengar ayat itu dari Nabi dalam salat 5 waktunya, salat tarawihnya? Subhanallah, ya. Tapi itulah ya, kalau sudah hawa nafsu ingin mempertahankan gengsi. Jawaban berikutnya, ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, karena sungguh Allah bersama kita. Sabda beliau ini sama sekali tidak berkontradiksi, ya, atau tidak berkontradiktif dengan iqrar beliau dengan hadis beliau yang ketiga seorang wanita, budak sahaya wanita, mengucapkan Allah di atas langit, Nabi pun membenarkannya, kemudian Nabi menganjurkan sahabat yang memilikinya untuk memerdekakannya. Sama sekali tidak ada kontradiksi antara dua hadis ini. Di sini Nabi sedang menerangkan Allah berada di atas langit. Dan ketika bersama Abu Bakar, beliau sedang mengatakan Allah bersama kita. Karena ketika beliau mengatakan Allah bersama kita, tidak menunjukkan Allah bersentuhan atau bersamaan dengan Abu Bakar dan Rasulullah yang ada di dalam gua tersebut. Karena kalimat ma'a dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan persentuhan atau bersamaan yang berdekatan. Oleh karena orang Arab biasa menyatakan, jalanlah kalian, aku akan bersama kalian, walaupun dia enggak ikut bareng dengan orang tersebut. Atau orang Arab menyatakan, nasiru wal qamara ma'ana, kita berjalan dan bulan bersama kita. Pada bulan, tempat yang jauh. Tidak bersama, tidak bersentuhan, dan tidak berkaitan dengan mereka. Oleh karena datang penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Bahwa dimaksud, wahuwa ma'akum, Allah mengetahui dan mengontrol kalian. Apabila ini pada keumuman manusia. Tapi apabila ma'iyah tersebut disebutkan oleh Allah untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat khusus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, para sahabat, ya, maka maksudnya adalah Allah bersama kalian, maka Allah akan memberikan taufik, penjagaan, dan pertolongannya kepada kalian. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah tidak di atas langit dan tidak di atas arasy. Maka tiada kontradiksi antara hadis tersebut dengan hadis ini. Barakallahu fik. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Adapun ijma', maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fama ahadu min as-salaf as-sahabatu wa at-tabi'in wa a'immati al-ummah ba'dahum ma qala minhum ahad inna Allah ta'ala laysa fi as-sama'i abadan wa kaunuhum yaqra'una hadhihi an-nusus wa la yu'aridunaha wa la yufassirunaha bima yunafiha yadullu 'ala annahum qalu biha." Tidak ada satupun dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang datang setelah itu yang mengatakan Allah tidak di atas langit, Allah tidak di atas arsy. Ya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah berkata demikian. Tidak pula di antara mereka ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Padahal mereka selalu membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, beristiwa. Dan mereka tidak menentangnya, tidak mentakwilnya. Dengan takwil-takwil yang bertentangan dengan zahir dari ayat-ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka berkata demikian, berkeyakinan demikian. Wa anna hadhi aqidatuhum, dan ini menunjukkan bahwa itulah akidah mereka. Fayakunu fi hadhi ijma'an minas salaf. Maka ini menunjukkan para salaf ijma' ala anna Allah alim bizati, bahwa Allah maha tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya dari di atas seluruh makhluknya. Wa tariqu ithbati al-ijma' bi hadzal wajh yu'tabaru min ahsani ma yakun. Dan metode penetapan ijma' dengan cara yang seperti ini, di mana satu pun tidak ada di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan empat imam mazhab, ia mengatakan Allah tidak di atas arsy, Allah tidak di atas langit, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, dan tidak di kiri. Padahal mereka selalu membaca ayat-ayat yang menerangkan Allah fis sama ar-rahmanu 'alal 'arsyi tawa tsumma stawa 'alal 'arsy, dan juga hadis-hadis Nabi. Tetapi tidak ada satupun yang mengeluarkan statement-statement seperti orang-orang yang mengingkari atau mentakwil istiwanya Allah di atas arsy. Maka penetapan ijma' dengan metode yang seperti ini adalah metode yang paling bagus, yang paling pasti. Itu adalah sebuah ijma'. Kemudian kalau masih ada yang ngeyel, kata Syekh, falau qala qail, seandainya masih ada yang ngeyel dan mengatakan, aruna harfan wahidan anil sahabati wa tabi'in annahum athbatu uluwa Allah bidhati. Karena ada sebagian orang mengeyel. Seandainya ada yang ngel dan masih berkata, coba kamu sebutkan untuk ke satu huruf saja bahwa para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama yang datang setelah mereka, mereka menetapkan sifat tinggi Allah Jalla wa'ala dengan zatnya. Coba kamu sebutkan. Ada sahabat, ada tabi'in atau ulama madhab yang mengatakan Allah maha tinggi dengan sifat dan zatnya. Coba sebutkan. Seandainya ada yang ngel dan berkata demikian, maka kita kata Syekh, la hajata ila naql. Enggak butuh kita menyebutkan riwayat dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau a'immatul huda yang datang setelah itu bahwa mereka berkata Allah Maha Tinggi dengan zat-Nya. Cukup dengan kita mengetahui yaqra'unal Qur'an wa yasma'una sunnah. Mereka membaca, menghafal dan mendengarkan Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya terdapat sekian ayat yang menyatakan Allah Maha Tinggi di atas langit, di atas arus, beristiwa. Sumastawa 'alal 'arsy. Mereka menghafal, menyampaikan dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak dari hadis-hadis beliau menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy dan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Tetapi bersamaan itu tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan innallaha laisa fawqa samawati. Allah bukan di atas langit. Dengan ini cukup menunjukkan kepada kita bahwa mereka mengimani nas dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan Allah Maha Tinggi di atas langit, di atas arusnya, beristiwa. Nah, sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan istiwanya makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditawil. Wahada kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hal ini seperti ini katakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau? Kullu athari salaf ma fiha atharun wahidun ani salaf yaqulu inna Allah laysa fawqa sama. Dengan banyaknya athar dari para salaf dalam hal aqidah, tidak ada satupun dari mereka yang berkata Allah tidak di atas langit. Wahina idzin, ini menunjukkan yakununa mujmi'ina ala muqtada hadhihi adillah, menunjukkan mereka sepakat mengimani apa yang ditunjuk oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih, wa huwa annallaha bidzatihi fis sama, bahwa Allah jalla wa ala dengan zat-Nya di atas langit. Bahkan akal pun mengimani demikian bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala-galanya dengan sifat dan zat-Nya. Bukankah ketika seorang berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas dan hatinya pun langsung terarahkan ke atas. Ketika seorang berdoa, batinnya itu terarahkan ke atas, bukan kemana-mana. Kedua tangannya juga otomatis terarahkan ke atas. Nah, bahkan secara fitrah manusia juga demikian. Secara akal, menerima Allah itu Maha Tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena ketinggian adalah sifat yang sempurna. Semua orang memahami ketinggian adalah sifat yang sempurna. Apabila ketinggian itu adalah sifat yang sempurna, maka apakah tidak boleh Allah Jalla wa'ala disifati dengan kesempurnaan tersebut? Nah, maka orang yang mengingkari ketinggian Allah dengan zat-Nya, pada hakikatnya dia tidak ingin mensifati Allah Jalla wa'ala dengan sifat yang sempurna. 6. Demikian pula secara fitrah. Kata Syekh, nenek-nenek tua, kakek-kakek yang tua, walaupun dia belum pernah belajar kitab wasitiyah, akidah tahawiyah, ibana atau kitab-kitab akidah lainnya, selama dia belum terkena syubhat filsafat atau syubhat al-asyairah, kalau ditanya, di mana Allah, pasti akan menyatakan di atas. Anak-anak kecil juga demikian. Taqul ya Rabb wa tushir ila fawq. Ketika dia berdoa, mengisyaratkan tangannya ke atas. Nah, ini menunjukkan secara fitrah pun manusia yang meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala berada di atas langit. Kalau ada yang berkata mengangkat kedua tangan ke arah langit ketika berdoa, itu bukan untuk menunjukkan bahwa Allah di atas langit, tetapi karena langit adalah kiblatnya doa. Masya Allah, orang kalau udah ngeyel memang luar biasa ya. Alasan-alasan yang tidak terbayangkan oleh kita bisa dijadikan sebagai dalil. Bagaimana cara menjawab orang yang berkata demikian? Bahwa mengangkat kedua tangan ke arah langit ke atas ketika berdoa, itu bukan karena Allah di langit, tetapi itu karena kiblatnya doa. Kita katakan okelah kalau itu kita terima. Maka ayat hadis ijma' para salaf, mau Anda jawab dengan apa? Mau Anda bantah dengan apa? Ayat jelas, hadis jelas, ijma juga jelas. Yang kedua, jawaban Anda mengatakan bahwa bahwa langit adalah kiblatnya orang yang berdoa, ini enggak benar. Ya. Yang pertama, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan as-salaf yang menyebutkan bahwa langit adalah kiblat orang berdoa. Yang kedua, secara logika pun tidak logis. Seandainya kita mengangkatkan kedua tangan ke atas hanya karena atas itu adalah kiblat berdoa, ya, kiblatnya orang yang berdoa, bukan karena fitrah manusia meyakini Allah di atas, maka hendaknya Anda ketika berdoa tidak terlentang agar seluruh anggota tubuh Anda mengarah ke atas yang merupakan kiblatnya orang yang berdoa. Jelas? Ya. Kata Syekh, mesti Anda ketika berdoa, ketika sendirian, tidur terlentang agar seluruh anggota tubuh Anda menghadap ke kiblatnya doa. Kan tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan ke langit ketika berdoa itu karena langit atau atas adalah kiblatnya doa, tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para salaf, dan juga tidak benar secara logika. Naam. Barakallahu fikum. Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar apa? Ta'awud bersama. Dakwah itu tanpa ada kalian, tidak ada berarti. Cuma ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, aku misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan. Tapi ketika aku berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insyaallah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-livekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.